denganmu Tuhan. Saat beruntung di dalam hidupku, takkan ku lupa Engkau menjamahku. Kau bicara denganku dari hati ke hati. Saksikan, Kau menuntunku setiap langkahku dengan kasih-Mu. Ku saksikan, Kau mendekatku, beri ketabahan untuk arungi kehidupan. Ketabahan.